Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallifu qawluhu wa huwa durbani. Berkata penulis, perkataan Ibnu Hisham, isim itu ada dua macam. Mu'rabun, yang pertama isim mu'rab, wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya berubah dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Kazaidin, seperti kata Zaid. Wa mabniyun, dan yang kedua isim mabni, wa huwa bikhilafihi. Isim mabni adalah kebalikan dari isim mu'rab. Qala al-muallif lamma dzakara alamatil ismi, ketika penulis Ibnu Hisham, ketika Ibnu Hisham selesai menyebutkan tanda-tanda isim, dzakara aqsamahu min haitsu al-i'rabu. Beliau kemudian menyebutkan jenis-jenis isim dilihat dari atau ditinjau dari i'rabnya. Fadzakara annahu durbani. Maka Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya isim itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya berubah dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Nah, di footnote penulis menjelaskan tentang amil. Al-amilu huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin. Amil adalah sesuatu yang membuat keadaan akhir kata dalam bentuk i'rab yang tertentu. Wa huwa lafdhiyun, bisa dalam bentuk lafad, kal af'ali wal hurufi, seperti fi'il-fi'il dan huruf-huruf. Wa ma'nawiyun, dan bisa dalam bentuk ma'nawi, kal ibtidai, seperti ibtida' fi raf'il mubtada'i, yang merafakkan mubtada'. Nah, ini definisi amil. Jadi amil adalah sesuatu yang menjadikan, sesuatu yang membuat keadaan akhir kata dihukumi marfu, mansub, atau majrur. Dialah yang menjadi sebab kata-kata dihukumi dengan hukum i'rab tertentu. Ini amil. Jadi isim mu'rab, isim yang keadaan akhirnya bisa berubah dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Nahwu, contohnya, qadima dhaifu, telah datang tamu itu. Ra'aitu dhaifa, aku melihat tamu itu. Salamtu ala dhaifi, aku mengucapkan salam kepada tamu itu. Fakhirul kalimati, akhir kata dhaif di sini taghayyara, rubah. Bidhammati wal fathati wal kasrati, dengan dhammah, dengan fathah dan kasrah. Jadi kata dhaif ini keadaan akhirnya atau harakat akhirnya berubah, dhammah, fathah, atau kasrah. Bisababi madakhala alaihi minal awamili, disebabkan amil yang masuk kepada dia. Wahia qadima, yaitu amil pada contoh pertama ialah qadima. Waro'a, dan ro'a pada contoh kedua. Wa'ala al-jaratu, dan ala yang merupakan huruf jar pada contoh ketiga. Nah, jadi penulis memberi contoh kata dhaif untuk isi mu'rab yang mana dia keadaan akhirnya atau harokat akhirnya itu berubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Dan dicontohkan oleh beliau di sini dengan tiga kalimat dengan amil yang berbeda-beda. Yang pertama amilnya qodima, yang kedua ro'a, yang ketiga ala. Inilah yang menjadi sebab kata dhaif berharokat tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim mu'rab. Isim yang keadaan atau harokat akhirnya bisa berubah dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Nah, ini isim mu'rab. Adapun perubahan dari dhammah kemudian kepada fathah dan kasroh, ini namanya i'rab. Perubahan keadaan akhir kata itu namanya i'rab. Isimnya namanya mu'rab. Wa qawluhu ma yataghayyaru akhiruhu. Dan perkataan Ibnu Hisyam, ma yataghayyaru akhiruhu, pada definisi isim mu'rab, yang isim yang akhirnya berubah. Perkataan Ibnu Hisyam ini ihtirazun min taghayyuri awwalihi aw wasatihi. Ini untuk mencegah kata-kata yang mengalami perubahan di awal atau pertengahan kata. Falaisa i'roban. Kalau perubahannya seperti itu bukanlah i'rob. Kaqaulika fi tasghiri falsin. Seperti perkataanmu ketika mentasghir kata falsin menjadi fulaisun. Falsin ketika dirubah menjadi fulaisun, huruf awalnya harokatnya fathah, falsin, fa. Ketika ditasghir menjadi dhamma, fu, fulaisun. Nah, ini bukanlah i'rab karena perubahannya di awal. Wa fi dirhamin, demikian juga pada kata dirham ketika ditasghir menjadi duraihimun. Awal katanya menjadi dhamma, asalnya kasroh. Dirhamun menjadi duraihimun. Ini bukanlah i'rab karena yang namanya isim mu'rab itu isim yang keadaan akhirnya yang berubah, bukan awal ataupun pertengahan. Nah, demikian isim mu'rab. Adapun Ibnu Hisyam, maka beliau memberi contoh dengan kata Zaid. Zaid ini bisa berubah dhamma zaidun, bisa fathah zaidan, bisa kasrah zaidin. Seperti kata dhaif. Perubahan zaidun, zaidan dan zaidin tergantung amil yang masuk kepada kata tersebut. Nah, ini isim mu'rab. Atsani, yang kedua, kata penulis, al-ismul mabniyu, isim yang mabni. Wa asyara ilaihi biqaulihi wa mabniyun wa huwa bikhilafi. Dan Ibnu Hisyam mengisyaratkan dengan perkataan dan mabni, isim mabni, yaitu kebalikan isim mu'rab. Hai, maksudnya annal mabniyya sesungguhnya isim mabni wa huwa dharbu tsani, yang merupakan jenis kedua dari isim, ziddul mu'rabi, adalah kebalikan dari isim mu'rab atau lawan dari isim mu'rab. Fa idza kana al mu'rabu yataghayyaru akhiruhu, kalau isim mu'rab itu bisa berubah keadaan atau harakat akhirnya, fa inal mabniya yalzamu halatan wahidatan, maka kalau isim mabni dia keadaan akhirnya itu tetap dalam satu bentuk. Fala yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili, tidak akan berubah keadaan atau harokat akhirnya dengan sebab amil-amil apapun yang masuk kepadanya. Nahwu, contohnya, hadarul ladhi faza fil musabaqati, telah datang orang yang menang pada perlombaan itu. Hanatul ladhi faza fil musabaqati, saya memberi selamat kepada orang yang menang pada perlombaan itu. Salamtu alal ladhi faza fil musabaqati, saya mengucap salam kepada orang yang menang pada perlombaan itu. Di sini penulis memberi contoh isim mabni kata alladhi. Alladhi ini keadaan atau harokat akhirnya tidak bisa berubah-ubah, dia tetap dalam satu keadaan. Penulis mengatakan falladhi ismun mausulun mabniun ala sukuni. Alladhi adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Dilihat berarti harokat akhirnya itu huruf terakhirnya ya. Di atasnya berarti sukun, alladhi. Maka alladhi isim mausul mabni dengan sukun. Lam yataghayyar akhiruhu, harokat akhirnya enggak berubah. Ma'amilir raf'i, walaupun dia dengan amil rofa pada contoh pertama, hadoro amil rofa pada contoh pertama, alladhi tetap dibaca alladhi dengan kasroh mabni. Awin nasbi, atau ketika bersama dengan amil nasob pada contoh kedua, hanaktu, ini amil nasob. Nah, alladhi tetap dibaca alladhi karena dia mabni. Awil jari, atau ketika bersama amil jar pada contoh ketiga, salam tu ala alladhi. Ala ini amil jar. Nah, alladhi tetap dibaca alladhi karena dia mabni dengan sukun. Nah, ini contoh isim mabni yang disebutkan oleh penulis, yaitu alladhi. Nah, jadi isim mabni adalah isim yang keadaan atau harokat akhirnya itu tidak berubah, tetap dalam satu keadaan, lawan atau kebalikan isim mu'rab. Itu maksud dari lawan atau kebalikan dari isim mu'rab. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, ka haula'i fi luzumil kasri, seperti kata haula'i yang harokatnya tetap kasrah. Wa kadzalika hadzami, demikian pula kata hadzami, ini nama orang, harokatnya kasrah. Wa amsi, dan amsi artinya kemarin, harokatnya kasrah. Fi lughatil hijaziyina, menurut bahasa orang-orang Hijaz, hadami dan amsi ini mabni menurut orang-orang Hijaz, dengan mabni dengan kasrah. Nah, kita lihat penjelasan penulis. Dzakara anal mabniya arba'at aqsamin, Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya isi mabni itu ada empat jenis. Mabniun alal kasri, mabni dengan kasroh. Wa mabniun ala al-fathi, mabni dengan fathah. Wa mabniun ala sukuni, mabni dengan sukun. Wa mabniun ala dhommi, dan mabni dengan dhommah. Jadi dilihat harokat atau keadaan akhirnya. Mabni dengan kasroh, dengan fathah, dengan sukun atau dengan dhommah. Wa bada bil mabni al kasri, dan Ibn Hisham mulai menjelaskan isim mabni dengan kasroh. Wa mathala bi hadhihi lamthilati liyubayyana anna al mabniya ala al kasri naw'ani, dan beliau memberi contoh dengan contoh-contoh ini, haula'i, hadami, dan amsi, untuk menjelaskan bahwasanya isim mabni dengan kasrah itu ada dua macam, ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, nau'un muttafaqun ala bina'ihi, isim mabni jenis pertama, mabni dengan kasrah, yang disepakati keadaan binanya. Mithlu ismul isyarati haula'i, seperti isim isyarah haula'i yang dicontohkan oleh Ibn Hisham. Fa inna jami'al arabi yukassiruna akhirahu fi jami'il ahwali, sungguhnya seluruh orang Arab mengkasrohkan akhir kata haula'i di semua keadaan. Jadi seluruh orang Arab sepakat bahwa haula'i ini mabni dengan kasroh. Taqulu, kamu mengatakan haula'i at-tullabu mujidduna, para pelajar ini bersungguh-sungguh. Dilihat di footnote, penulis menjelaskan tentang at-tullabu. Beliau mengatakan at-tullabu badalun aw atfu bayanin. At-tullab di kalimat ini sebagai badal atau atof bayan. Wa hadha arjahu min i'rabihi na'tan. Ini lebih kuat daripada mengi'rabnya sebagai na'at. In kana jamidan, karena dia dalam bentuk jamid. Fa'inkana mushtaqan, kalau dia dalam bentuk mushtaq. Nahu hadha talibu mujiddun, seperti contoh pada kalimat hadha talibu mujiddun, seorang pelajar ini bersungguh-sungguh. Fal arjahu i'rabuhu na'tan, maka yang lebih rajih mengi'rabnya sebagai na'at. Nah, jadi ini tentang i'rab at-tullab pada kalimat seperti ini. Maka penulis menguatkan i'rabnya sebagai badal atau ataf bayan, bukan sebagai na'at, beralasan karena dia isim jamid, bukan isim mushtaq. Wa sayati insyaallahu al-farqu bainal jamidi wal mushtaqi, dan akan datang insyaallah penjelasan tentang perbedaan antara isim jamid dan isim mushtaq. Fi shofa ats-tsaniyah wal arba'in, pada halaman 42. Nah, ini tentang at-tullabu. Kita kembali tentang isim isyarah haula'i. Haula'i tullabu mujiddun. Wa ra'aitu haula'i, dan aku melihat orang-orang ini. Wa marartu bi haula'i, dan aku melewati orang-orang ini. Nah, kata penulis faha litanbihi, maka huruf ha di sini untuk tanbih. Pada kata haula'i, ha-nya itu huruf tanbih. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni dengan sukun. La mahala lahu minal i'rabi, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Jadi ha ini bukan isim isyarah, tapi dia isim, dia itu huruf, huruf tanbih. Wa ula'i ismu isyaratin mabniun ala kasri, dan ula'i ini isim isyarah yang mabni dengan kasrah. Fi mahali raf'in, pada posisi rafa, mubtada'un fil awwali, sebagai mubtada pada contoh pertama. Haula'i tullabu mujidduna. Isim isyarat di sini fi mahalli raf'in mubtada. Dia pada posisi rafa sebagai mubtada. Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bi, dan pada posisi nasab sebagai maf'ulun bi fi tsani pada contoh kedua. Ra'aitu haula'i. Pada kalimat ini dia adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Wa fi mahalli jarrin fi tsalihi, dan pada posisi jar, pada kedudukan jar di contoh ketiga. Marartu biha ula'i. Nah, ini contoh isim mabni yang jenis pertama yang disepakati keadaan binanya. Nah, dilihat di sini pertama haula'i ini isim isyarah, ha-nya itu huruf tanbih. Yang menjadi isim isyarah adalah ula'i. Kemudian dilihat juga i'rabnya di sini, kalau dia isim mabni itu tidak bisa dikatakan langsung marfu'un, mansubun atau majrurun, tapi fi mahalli. Karena dia mabni, jadi disebutkan keadaan dia mabni itu terlebih dahulu. Ula'i, contohnya tadi, ula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri. Isim isyarah mabni dengan kasrah. Baru fi mahalli rof'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin. Dilihat kedudukan dia di dalam kalimat. Dan dilihat amilnya. Kalau di kalimat pertama, haula'i tullabu, amilnya adalah al-ibtida. Marfu'un bil-ibtida'i. Kalau kalimat kedua, itu amilnya adalah ro'a. Dan kalimat ketiga, amilnya adalah huruf jar. Nah, ini demikian tentang isim mabni yang jenis pertama yang disepakati keadaan binanya. Wallahu a'lamu bissawab.